الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد حاضرين dan hadirat dan yang dirahmati Allah hadirat yang banyak hadirat perempuan dan beberapa tuan-tuan. Saya pagi ini di majlis yang dipenuhi dengan wanita. Puan pengurusi. Saya tak ada senarai VIP ni. Nak address, tak apa ke? Tak apa. Tak apa. Tuan Haji Syarif dan hadirin sekalian. Saya tak sah nak main, saya tanya dia orang di pejabat. Tajuk apa dia suruh cakap begini ni? Dia kata tentang ahli sunnah dan sekiannya. Oh, saya ingat nak cakap tentang tajuk wanita. Ingat pasal bunyi persatuan wanita. Tapi tak apa. Supaya kita tak jemu sangat pagi ni, saya cakap sikit, kita buka pada bersembang banyak. Boleh ke? Jadi perempuan boleh tanya saya, tang mana hak tak puas hati ke? Kita tanya kan? Okey, saya buka gelanggang dia dulu sikit kan, supaya kita faham. Mungkin tajuk dia nak tanya, Perlis ni ahli sunnah kok mana? Kan? Lebih kurang macam tu. Ahli sunnah wal jamaah adalah istilah yang digunakan, istilah yang begitu klasik. Ya, asal yang digunakan dalam kitab-kitab lama, disebabkan kerana digunakan sejak zaman awal. Perkataan ahli, ahlu kita kata ahlul bait, ahlilah ahli. Kita guna bahasa ahli persatuan kan. Ahlu yakni ahli macam bahasa kita. As-sunnah maksud sunnah Nabi. Bukan sunnah orang tua-tua. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah merujuk kepada jamaah. Perkataan jamaah panjang perbincangan. Sebahagian para ulama menyebut jamaah di sini ialah merujuk kepada jamaah yang dibina di atas kebenaran, iaitulah para sahabat Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Man ana alaihi wa ashabi. Siapa yang duduk pada jalan yang aku dan para sahabat aku berada atasnya. Jadi sesiapa yang duduk di atas jalan itu dianggap sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Itu dulu kita kena tahu. Dan oleh kerana perkataan ahlu sunnah wal jamaah ini adalah merupakan ungkapan yang pada zahir ungkapan itu lagi menampakkan seolah-olah ia mendominasi ataupun ia memegang ataupun menuju kepada kebenaran. Maka ramai orang claim, akulah ahlu sunnah tu. Ramai orang claim bahawasanya ahli sunnah tu akulah. Sebab brand tu bagus. Macam kita lah brand bagus, semua orang pakai beg, orang perempuan pakai kata beg tu, walaupun kadang-kadang hak beg tu beli kat Siam. Tapi LV lah juga kan. Kan? Pasal bukanlah saya nak kempen LV. Bukanlah saya kata LV bagus. Siapa pun nak pergi kedai LV di London, di Paris, hebat. Orang Malaysia meratok masuk LV je. Kita tengok harga pun takut. Tapi oleh kerana brand bagus, hang pakai beg apa? Kan? Nak faham orang perempuan ni lah. Tapi yang tengok ni orang lelaki, dia kata apa pula ni? Tapi saya nak ceritanya, brand, barang yang branded. Ahli sunnah wal jamaah, oleh kerana dia merupakan satu istilah atau ungkapan yang dianggap branded. Because so many people claim he's from ahli sunnah wal jamaah. Atau dia ada daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi klaim tak memberi makna. Mesti dibuktikan bahawasanya seseorang itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa nak timbang dia? Kalau ikan sekilo, dia kata sekilo, dia kata dua kilo. Kita timbang, ada penimbang dia. Nak timbang ahli sunnah wal jamaah macam mana? Maka asasnya ialah seseorang yang bersedia menjadikan segala perbalahan dia merujuk kepada kitab dan sunnah, dan apa-apa yang mereka berbeza cara pelaksanaan mereka, melihat kepada apa yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Sebab kita tak ada contoh. Kalau Quran dan sunnah mungkin saya faham, apa nama, Haji Syarif faham lain, saya faham lain. Tapi kita lihat Nabi buat macam mana. They are the best example and they are the best generation. So kita tengok pada mereka. Itulah yang kita faham di Perlis ni. Itu yang kita faham. Dan Perlis ni negeri yang awal. Tahun 48 lagi dah masuk dah Ahli Sunnah Wal Jemaah di dalam undang-undang tubuh negeri Perlis. Sehingga kan di negeri Perlis ni syarat menjadi raja hendaklah memegang Ahli Sunnah Wal Jemaah seperti yang dipaham di negeri Perlis. Syarat jadi raja tu. Baca kita punya perlembagaan. Undang-undang negeri. Syarat jadi menteri besar. Syarat jadi setiausaha kerajaan negeri mesti berpahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti yang diamalkan di dalam negeri Perlis. Syarat. Okey. Bagi jelas yang tu lah. Macam mana yang jadi Perlis ni dia macam lain sikit apa kata? Kan? Dia tak mazhab Syafi'i. Mana? Ha. Okey. Mazhab Syafi'i salah satu daripada mazhab fiqah di dalam Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Bukan seluruhnya. Banyak lagi mazhab-mazhab fiqah. Ahli Sunnah tu asalnya tajuk berhubung dengan akidah. Bukan berhubung dengan fiqah. Berhubung dengan akidah. Akidah dia tu. Kan? Pasal lawan dia tu Syiah, Mu'tazilah. Lawan dia tu Jahmiyah. Ini aliran-aliran dulu. Tapi saya nak cerita, tak mau bagi very academic dan complicated untuk faham. Toto ni tak larat nak masuk kelas. Apa? Ni kan, saya nak bagi faham yang fiqah ni dulu. Sebab hak akidah tadi saya jawab. Hak fiqah ni macam mana mai kita ni boleh jadi tak ada kunut lah, apalah boleh ni kan. Okay. Nanti saya cerita sikit. Tuan-tuan, dunia Islam dulu ialah dunia yang cemerlang. Tapi lama kelamaan dia menghadapi kesuraman. Golongan agama, bukan saya katakan semua, sebab yang dengar ni sensitif pula ustaz-ustaz ni balik duk melompat pula. Kan? Kan? Golongan agama kadangkala apabila tidak berlakunya apa yang dinamakan dengan reform ataupun tajdid, renewal, dibarukan semangat tu, dibarukan makna tu, dia macam hanyut. Sebab tu Nabi SAW kata, inna allaha yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'atin sana man yujaddidu laha dinaha, ay man yujaddidu laha amra diniha. Allah bangkit bagi setiap 100 tahun bagi umat ini orang yang akan buat reform, bagi semangat balik agama ni. Apa yang berlaku di tanah Melayu? Saya buat contoh. Dunia berlaku, tapi berlaku di Arab, berlaku tanah Melayu. Kalau tuan-tuan tengok dulu, pasal ni cakap untuk orang perempuan ni. Dulu, orang pandangan-pandangan agama ni dia sempit tentang perempuan. Contohlah, banyak bab lain lagi saya nak cerita bab perempuan. Yang ni selalu dah saya sebut, kalau dengar kuliah saya. Tapi saya nak ulang je lah. Orang perempuan dulu, kalau bapa dia putuskan nak menikah dengan siapa, dia kena menikah. Tak ada pilihan. Dia panggil wali mujbir. Ingat tak? Tu ada cerita penarik beca P. Ramli. Azizah tu kena apa? Paksa menikah. Itu adalah kritikan sosial masyarakat yang dikemukakan oleh P. Ramli, bukan saya jadikan dia dalil nak cerita, di dalam filem, di dalam filem dia. Kalau dulu orang perempuan tak boleh pergi sekolah, kan? Sebab tu ada kebangkitan emansipasi wanita. Orang tua-tua dulu ingat buku Syekh Al-Hadi, kan? Apa nama perempuan tu yang diangkat nama dia? Faridah Hanum. Betul ya? Dalam tak, tak baca novel. Yang diangkat mencerita bagaimana perempuan pergi sekolah tak boleh duduk di dapur tunggu orang meminang. Kemudian masa tu bangkit satu kaum golongan agama yang dituduh sebagai kaum muda. Ingat tak orang tu dulu? Pok kaum muda ni orang Perlis mungkin mereka tak perasan masa duduk sini. Orang di Penang, dia pun tahu. Baca dan siapa yang cikgu sekolah, dia ajak sekolah, ada sejarah kaum muda, kaum tua. Kaum muda ni memperjuangkan keluasan agama tentang wanita ni. Wanita boleh pergi sekolah. Wanita boleh pergi universiti. Dulu tak boleh. Nak keluar rumah pun tak boleh. Bapak kata hang kena kahwin dengan pilihan aku. You got no rights untuk bantah. To object. Tak ada hak. Sebab wali mujbir. Mari pandangan kaum muda ni, dia kata kita kena tengok mazhab lain sama. Bukan mazhab Syafi'i sudah. Wanita ada rights untuk menentukan siapa yang dia nak kahwin. Kalaulah, umpamanya dalam Ibn Taymiyah kata, kalaulah nak beli harta wanita tu, nak beli barang, duit dia tak boleh orang lain tentukan. Macam mana tubuh dia boleh orang tentukan? Walaupun menghormati mazhab Syafi'i, menghormati Imam Syafi'i, tetapi kita kena tengok mazhab lain sama dalam benda ni. Supaya luas sikit. Maka, golongan ni mula start ambil mazhab luar pada Syafi'i. Saya buat contoh. Lain, eh? Dalam mazhab Syafi'i, wanita memang tak boleh keluar rumah. Betul lah, mazhab lain pun tak boleh keluar, melainkan dengan keizinan suami. Sekalipun bapak dia sakit, sekalipun nak mengiringi melihat jenazah anaknya, jika suami tidak izinkan. Mungkin dia ada anak dengan suami lain, dia kahwin. Dalam mazhab-mazhab yang lain, dia kata boleh. Kalau bapak dia perlukan, takut mudarat timpa pada bapak. Mazhab Syafi'i ada alasan dia, sebahagian dalam argument mereka ada alasan dia. Dalam Asnal Matalib umpamanya, dia sebut alasan-alasannya. Tapi kita lihat keluasan hak dalam hal ini. Contoh-contoh tentang wanita. Okey. Ini menyebabkan sejak zaman tu maka berlaku diskusi panjang. Boleh tak kita ni keluar pada mazhab lain? Lagi pada mazhab Syafi'i, pergi tengok mazhab lain. Adakah satu mazhab saja satu orang boleh amal ataupun dia boleh amal lebih pada satu mazhab? Maka gerakan yang meluaskan mazhab ni, ini saya buat contoh tentang wanita, ada isu-isu lain lagi, mula dikembangkan. Hamka, baca pernah baca buku Hamka? Baca buku Hamka. Hamka dituduh Wahabi sebab dia bercakap tentang keluasan. Baca buku dia, dia tuduh Wahabi. Syekh Al-Hadi dituduh sebagai Wahabi. Semua kaum muda ni dituduh Wahabi. Padahal mereka ni tak ada kaitan pun dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang duduk di Saudi tu. Sebab kenapa tuduhan Wahabi tu datang? Kerana masa tu ada krisis antara kerajaan Osmaniyah Turki yang berlawan dengan kebangkitan Arab. Sebahagiannya kebangkitan tu di Hijaz, dikaitkan dengan gerakan Muhammad Wahab yang dikatakan Wahabi. Tapi reform berlaku, hasilnya ni tuan-tuan ni, perempuan ni yang masuk universiti apa, hasil perjuangan golongan yang dikatakan Wahabi dan kaum muda hari tu. Mereka tu, ni saya cakap akademik lah, bukan no insult institusi raja ke apa, tapi ni saya nak sebut. Di negeri-negeri beraja, mereka tidak dapat untuk hidup dengan kuat. Sebab sultan-sultan dipagari oleh golongan konservatif. Saya buat contoh. Za'bah. Tahu Za'bah? Baca Za'bah. Siapa tak pernah dengar nama, pernah dengar kan, nama cikgu pula kan. Zaba buku dia diharamkan di negeri Perak oleh Sultan Perak pada zaman tu. Dia tulis buku Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri. Kerana Zaba mengajak supaya melihat Islam bukan dalam satu mazhab tapi dalam semua mazhab Ahli Sunnah ni. Asy-Syafi'i, Maliki, dia kata mari kita berijtihad, nama dia kata. Bukanlah ijtihad maksud dia tu nak buat mazhab baru, tapi lihatlah yang lain. Macam di Perlis umpamanya. Dulu masa Perlis kata boleh bayar zakat fitrah guna duit. Dia kata Perlis Wahabi. Tapi lah ni negeri lain bayar macam tu jugalah. Pasal mazhab Syafi'i bayar pakai beras. Sebenarnya tak boleh tuduh Wahabi. Wahabi dia mazhab Hambali. Hambali bayar pakai kutul balad. Makanan asasi juga. Ini adalah mazhab Abu Hanifah. Pasal itu lebih memenuhi keperluan. Lebih memenuhi keperluan. Orang yang kata keluar mazhab Syafi'i Wahabi, zakat pendapatan, kecuali negeri Perak tak ada, zakat pendapatan tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Itu mazhab Hambali. Tapi ada dalam negeri-negeri lain yang kata siapa keluar mazhab Syafi'i Wahabi, tapi mereka keluar dalam bab itu. Jadi apa yang dibuat oleh golongan awal tu, mereka yang buat golongan awal tu, mereka mendapat tentangan. Sebab orang kata depa ni puak-puak yang nak keluar. Kadang-kadang golongan awal tu dia ada macam, saya buat contoh lah. Mazhab Syafi'i ni, di Perlis tak ada. Ada satu dua tempat. Mazhab Syafi'i ni, dia ketat sikit masalah anjing ni. Kan? Basah badan anjing. Basah apa pun kena basuh 7 kali. Dia ketat. Tak apalah pandangan dia. Mazhab lain, dia hanya kata jilatan anjing saja 7 kali. Umpamanya. Tanpa mazhab Malik, bagi pilihan. Nak basuh 7 kali pun boleh, tak mau pun tak apa. Jadi adalah tokoh-tokoh dulu ni yang bila mereka ni, mereka bela anjing untuk jaga rumah mereka lah, apa semua ni. Jadi sensitif. Jadi sensitif. Ha? Tapi kalau kita tengok Islam ni, dia bukanlah anti sangat. Kita baca dalam suratul Kahf, ada anjing kan? Ada. Kan wanita yang bagi minum anjing tu, yang kan? Tapi saya tak kata salah mazhab tu. Tapi itu sisi pandang dia. Sisi pandang dia. Di atas argument-argument dia. Ini sisi pandang. Saya tak mau mendalamkan isu, tapi saya nak cerita apa yang berlaku. Saya tulis semua bab-bab ni tentang anjing, apa boleh baca. Bukan kita, jadi bila isu-isu tu dibangkitkan, oh ni puak-puak kaum muda ni bela anjing lah, padahal bukan satu isu tu saja, contoh tu saja. Di Kelantan ada satu orang tokoh mufti, ada anjing di rumah dia, dijadikan ni puak ni, anjing diperlih pula makan bewok, dia kata. Masa tu padahal bukan dia makan bewok, dia cerita tentang dog di padang pasir tu. Kalau Datuk Allah Yarham Datuk Ustaz Nordin ada, dia pandailah cerita bab ni, apa yang dia kena dulu. Dia kata kayu bersikal, dia tambat bewok bubuh di bersikal tu. Dia kata nak makan sangat. Padahal dia pun cerita bab lain. Bab lain. Kalau tengok Tok Guru ni Aziz, isu makan tupai. Padahal bukan dia duk makan tupai. Tiap hari dia bagi tahu tupai ni tak ada dalil haram pun. Oh, turis datang jenis Tok Guru makan tupai. Tok Guru ni Aziz pun jadi. Dulu Tok Guru ni Aziz tu, saya duduk di Kelantan, memang dituduh Wahabi. Saya jumpa Tok Guru ni Aziz, dia kata Wahabi ni bintang saya masa muda. Wahabi belakang saya pergi mana. Jadi nak cerita orang Melayu, dia pantang tengok benda pelik pada ni, jadinya Wahabi. Walaupun kita tanya yang Wahabi itu apa. Okey. Saya balik-balik di negeri Perlis ni sikit. Bila negeri-negeri yang ada sultan, golongan pembaharuan ni susah dia nak. Tapi dia boleh pergi negeri-negeri yang tak ada sultan. Bukan saya nak kata sultan salah ke, betul. Saya tak, that is not the issue. The issue is sultan sultans ni semua, sultans ni was surrounded by the conservative group. Daripada golongan yang konservatif. Ulama-ulama lama lah, saya tak kata salah betul, saya cerita aliran lama. So dia pun tak bagi peluang. Jumpa hak geng baru, suruh tangkap, suruh apa. So golongan pembaharuan ni muncul di Penang. Pasal Penang negeri Selat, tak ada sultan. Di Melaka, di Singapura. Cumanya mereka ni ada yang lari mari ke Perlis. Dan golongan pembaharuan berjaya sebenarnya di Perlis, di negeri lain tu mereka tak dapat memasukkan dalam perlembagaan. Mereka dapat masukkan dalam perlembagaan di negeri Perlis. Sebab tu kita di negeri Perlis daripada awal. Kemudian kita kata, oh lama Abu Bakar Syari, Imam Masjid Alwi yang lama. Termasuk siapa baca buku sejarah, termasuk tokoh-tokoh reform dalam negara ni. Ini semua adalah hasil daripada berlaku, dan mereka juga sebelum daripada Abu Bakar Syari lagi telah berurusan dengan istana. Saya tak mau detailkan. Sehingga akhirnya mereka berjaya convince istana sehingga menerima idea dia. Oleh kerana tabiat golongan reform ni melihat mazhab luas, jadi dia nilai mazhab luas, termasuk saya nak sebut satu dua, nanti saya akan buka balik untuk tanya. Termasuklah timbul masalah kunut tak kunut. Jadi tak kunut di negeri Perlis. Depa tak kunut ni keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Pasal hak kata tu dia tak pernah pergi duduk kampung dia. Dalam mazhab Abu Hanifah tak kunut. Abu Hanifah mazhab dia tak kunut. Mazhab yang terbesar dalam dunia ni ialah mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanafi. Ramai. Bukan saya kata kuat ke hebat ke. Ramai. India Hanafi, Pakistan Hanafi, China Hanafi, Iraq Hanafi, Mesir separuh Hanafi. Ramai lah negeri yang Hanafi ni, negara yang Hanafi. Mazhab mereka memang tak kunut. Mazhab Hambali tak kunut. Saya bukan bahas kunut betul salah ni. Saya nak cerita. Ada tekah terkeluar dari sunnah, tak keluar dari sunnah. Hambali. Hambali masa Imam Ahmad tak kunut. Sebab tu tuan-tuan pergi ke Saudi, kunut ke tak? Tak. Okey. Mazhab Malik dia kunut tapi sebelum rokok. Sebelum rokok. Bismillah. Saya sebutlah hak ni sakit tak, supaya tak tanyalah hak tu. Soal hari pun kena malas nak cerita benda ni, dah banyak kali tapi cerita biar kan pagi-pagi ni. Bismillah. Bismillah ni mazhab Hanafi tak bismillah kuat. Mazhab Malik tak bismillah langsung. Makruh. Maksudnya bukan bismillah ni, bismillah dalam semayang ni. Bukan saat kita bismillah di luar ni. Bismillah semasa nak baca Fatihah. Supaya bagi faham. Mazhab Hambali bismillah pelan. Mazhab Syafi'i bismillah kuat. Jadi hak boleh buat ni majoriti. Sebab tu siapa yang pernah belajar di UK, US, duduk luar negara semua dia pernah tengok benda ni. So apa dia yang perlis ni yang bukan ahli sunnah ni, apa dia? Tak tahlil. Mazhab Syafi'i tak tahlil. Hak tahlil orang Melayu. Tak buat bubuk sorah. Buat sorah buat boleh. Jangan duk kekkan Nabi Nuh buat. Kita punya bubuk sorah sendiri lah. Khurafat tu superstition. We against superstition. Sebab tu di Perlis ni semua cerita neri, Perlis ni neri yang paling kurang bomoh. Pasal tak? Susah bomoh nak ada. Bomoh siam dah lah. Pasal bukan soal tau. Antara reform yang dibuat oleh semangat reform tu, kita menentang karut marut pemikiran yang memundurkan pemikiran agama. Karut. Kepercayaan yang karut. Sekarang ni bila tak ditentang, tengok ramai ustaz-ustaz, sebahagianlah bukan semua, ceramah. Dia mimpi Nabi mai rumah dia, dia mimpi ilmu dapat terus tak payah mengaji. Sebab tu dulu sehingga bila ustaz mengajar, orang tak boleh pertikaikan dia. Kalau pertikaikan dia, barang siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Tapi kita diperlih tak? Kita kata, you got rights to question. Dan tak boleh mengikut orang tanpa mempunyai alasan. Itu yang kita ajak daripada dulu. Itu beza dah. Yang kita tak question ni Allah dan Rasul saja. Kalau dia kata, qala Allah, qala Rasul, kita kata, sami'na wa ata'na. Tapi kalau dia kata pada pendapat saya, sekalipun saya mufti, it's not necessary always I'm right. Saya bukan rasul. Saya manusia yang lantik. Jadi kalau saya cakap benda yang salah, mesti tuan-tuan beritahu pada pandangan kami salah. Sebab Nabi kata macam ni. So tak boleh kata, oh saya mufti, tak kira lah hadis apa pun. Tak boleh macam tu. Itu yang kita cuba terapkan di dalam negeri ini. Dan kemudian, sikit sebelum saya buka, tentang fatwa. Fatwa di negeri Perlis ni, orang kata Perlis fatwa tak ada mazhab. Bukan tak ada mazhab, ada mazhab. Cuma tak terikat dengan hanya satu mazhab. Majmak fiqih, Council of Fiqh, Academy Council of Fiqh International tu, pun macam tu juga tak terikat dengan mazhab. European Council untuk fatwa pun sama juga tak terikat dengan mazhab. Kenapa? Kerana dia orang menghadapi banyak isu-isu yang mana kena lihat lebih daripada satu sekolah. Hak satu contoh hak saya selalu duk buat, tak ulang-ulang lah tapi sebut je. Contoh pasal Perlis harum manis. Saya semalam, saya takik tangan. Takik tangan. Tak tahu ni. Panggil orang urut. Doktor kata pergi scan tu tak ada pergi scan. Panggil dia. Urut tu dia sembang. Saya duduk urut. Dia kata dia buat padi. Serlong boleh berapa? Dia kata tolak apa semua. Memang hak bersih lebih kurang 300 boleh lah. Ya kan? Yalah. Tak kira dia tolak sekali lah dengan gaji dia buat. Serlong. Tak banyak mana lah kan. Tapi orang buat agak padi ni. Tapi harum manis, 100 pokok, oi jangan main. 50 pokok, kalau betul-betul berbuah, 50 ribu boleh pergi. Kalau elok-elok betul-betul, 30-40 ribu pun boleh pergi. Dalam mazhab Syafi'i, harum manis tak kena zakat. Padi yang kena. Tapi di negeri Perlis, fatwa kita harum manis kena zakat. Tokeh harum manis kaya daripada tokeh padi. Habis itu memang kita keluar mazhab Syafi'i. Mazhab apa ni? Ni mazhab Hanafi. Tokeh sawit kaya daripada tokeh padi. Tapi ikut mazhab Syafi'i tak kena zakat pasal sawit. Dia bukan makanan asasi. Yang kena ialah padi. Tapi lah mazhab Hanafi kena. Dr. Qaradawi dia kata bila dia main Malaysia, dia kata patut orang Malaysia kena tengoklah mazhab Hanafi. Jadi Perlis yang tu lah, bukan dia keluar mazhab. Dia hanya ambil mazhab satu lagi. Macam mana negeri lain pun pergi ambil zakat pendapatan tadi, pergi ambil bayang peterah pakai duit tadi. Dia kata tak apa, kami ambil dua je, empat banyak sangat. Dia kata, dia marah. Dia tak timbul lah kalau boleh ambil dua, boleh ambil tiga. Kalau boleh tiga, boleh ambil empat. Tak ada lah kita dilahirkan kalau keluar mazhab Syafi'i masuk neraka. Tak ada lah nas macam tu. Kita bukan kata hormat. Orang kata, oh hampa pandai beli mazhab Syafi'i lah kira. Nak tanya, kalau hampa tak terima mazhab Hanafi, hampa pandai pada imam Hanafi lah kira. Yang tu cerita budak-budak mengguli. Bolehlah berkelahi macam tu. Bukan dia berkelahi macam tu. Dia kira kita bila nak fatwa, kita mengimbangi pandangan tu. Bukan kita keluarkan ijtihad. Dia panggil tarjih. Antara pandangan ni, kita apply pandangan ni. Saya buat contoh sebelum nak pergi. Contoh yang sensitif. Supaya adil lagi. Lepas tadi abang syoknya. Ha, tak syok dia tak abang. Di Perlis ni, kalau ibu bapa salah seorang masuk Islam, kalau di negeri lain, dia memang anak tu diberikan kepada bapa ataupun ibu yang masuk Islam. Dan itu betul lah dalam mazhab Syafi'i memang begitu. Dia kira Islam lebih kuat daripada yang lain. Di Perlis ni kita kata kita anak kita beri kepada siapa yang lebih dapat menjaga kepentingan anak. Regardless, tanpa melihat latar agama. Weh, macam mana jadi macam tu? Selagi dia kecil, terbalik. Sebab, macam ni tuan-tuan. Saya tahu, saya takut orang tanya soalan ni. Kita fikir habislah bab ni. Kita timbang, tengok apa yang ada dalam mazhab Malik, apa yang ada dalam mazhab Hanafi. Sebab, katakanlah satu pasangan masuk Islam. Pak dia masuk Islam. Mak dia tak masuk. Anak baru setahun. Duk menyusu lagi. Kalau kita buat keputusan kena serah pada pak kena masuk Islam, mak tak masuk, tak rupa padan lah. Pasal nak menyusu tu budak. Kedua, pak dia mungkin kahwin dengan perempuan Islam. Tapi nak jaga budak-budak ni, kadang-kadang hak Islam pun kadang-kadang bukan anak sendiri ni. Mak tiri hak Islam pun ada yang jahat, yang jahat. Betul tak? So kita kata serah kat mak dia, tapi pak dia wajib menyediakan pendidikan agama pada dia. Itu kita punya. Satu lagi saya buat contoh yang lain. Kata mak bapak dia dah lama bercerai. Pak dia duduk di Johor, mak dia duduk di Penang. Anak duduk dengan mak dia, dah 10 tahun tak balik tengok anak. Anak dah besar lah. Kristian ke, Hindu ke, tak kira. Tiba-tiba bapak dia tu tum masuk Islam. Kalau mengikut kaedahnya, anak akan jadi Islam juga. Sebab anak mengikut agama ibu ataupun bapak yang Islam. Saya nak tanya, kalau budak ni tak nak jumpa pak dia dah 10 tahun, duduk dengan mak dia, duduk pergi gereja daripada kecil, tiba-tiba kita undang-undang istihad dia Islam, dia boleh terima? Dia boleh terima ke? Yang tu yang jadi berkelahi tu hari tu. Tuan faham? Pembang faham tak? Jadi kita kata, macam tu tak boleh. Dia kena melihat kepada kepentingan hak custody tu, melihat siapa yang dapat ni. Tapi bapa, okey, maksudnya anak ada pilihan. Dan kita kata dia ada pilihan. Satu lagi, hak benda sensitif. Boleh bin bapa walaupun kurang daripada 6 bulan ni. Hak orang marah ni. Saya beritahu tuan, perempuan ni ibu-ibu dengar. Satu orang telah berzina dengan satu orang. Mengandung. 4 bulan mengandung, dia fikir kita kena nikah. So, lelaki tu ambil keputusan nak menikah dengan perempuan. Saya nak tanya, lelaki tu, kalau dia lari, dia tak mau menikah, perempuan ni boleh buat apa? Ha? Boleh buat apa? Tapi kalau dia menikah, tanda apa? Walaupun dia buat salah, tapi tanda apa? Bila dia menikah, mai anak. Anak tu akan jadi bala sepanjang hayat dia sebab apa? Tak boleh bin dia. Bila tak boleh bin dia, budak tu lahir, dia pun mungkin dah bertobat dah, ada orang pergi Mekah ke apa tobat. Bapaan abang dia nombor satu tu bin Abdullah. Katalah dia nama apa, nama apa, Abu Bakar ke? Abang dia tu bin Abdullah, tak bin dia. Anak tu bila besar tanya tak pasal apa bin? Adakah dia kata ayah dengan mak lu buat jahat? Nama tu. Kalau buat jahat nak ajak kami macam mana? Lepas tu mai adik-beradik dia juga semua. Semua akan tahu ayah dengan mak tu dulu buat jahat. Betul tak? Dia pergi ke sekolah, cikgu akan tahu. Dia masuk universiti, sampai dah tua balik raya pun, hak abang seorang tu bin lain. 70 tahun hingga dia mati, dia duk tanggung malu tu sebab dia bertanggungjawab pergi menikah. Betul tak? Patutkah macam tu? Patutkah? Anak tu anak dia. Kita semak pandangan-pandangan ulama. Ada pandangan Hasan Basri, Muhammad bin Sirin, pandangan-pandangan ulama. Hatta pandangan-pandangan ramai. Ibn Qayyim dalam sebahagian nuktar. Kita semak, bahkan ada Usim buat kajian. Fatwa Perleh yang kuat. Yusuf Qaradawi. Bahkan Syekh Utsaimin di dalam sebahagian ungkapannya menunjukkan bahawasanya mereka menyetujui anak tu boleh dibinkan kepada bapa tu kalau pak tu kata tu anak dia. Memang anak dia pun. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i memang tak boleh. Tak payah habaq lah kita tahu. Dalam mazhab Syafi'i bukan saja tak boleh. Bahkan pak tu boleh nikah balik dengan perempuan tu. Dengan anak perempuan tu. Pasal dia kira nasab tak sabit. Dia kira perempuan tu tak kadang mengena dengan dia. Maksudnya kalau dia menikah balik boleh. Pasal dia kata tak bin dia. Ha. Itu yang timbul lah. Ha? Ha, dia kira tahu tak ada hubungan sama sekali. Sebab tu dia tak bagi bin tu. Nasab tak ada, pusaka tak ada, apa pun tak ada. Itu yang Ibn Taymiyah dan sebagainya kata, itu pandangan dia. Kita bukan kata dia ni, dia ada argument dia. Kata kalau menyusu pun tak boleh kahwin, takkan yang tu boleh. Ha, tapi itu dia kata sebab bila tak kahwin tak ada apa hubungan, bila tak ada apa hubungan jadi orang asing. Bila orang asing boleh kahwin. Tak apalah kita, tak apalah kita bukan kata pesalah mazhab tu. Kita kata kita tak pilih pandangan tu. Kita pilih pandangan yang walaupun pandangan ini tidak majoriti, kita kata boleh dibinkan dengan syarat pak tu tak bantah dah. Dia kahwin. Kita selesaikan masalah dia. Tuan-tuan, puan-puan, 5,000 kes lebih dalam Malaysia, 500,000 kes ni bin ni Abdullah ni. Itu yang kita nak buat, nak selesai dia boleh. Sebab apa? Dia kata pada muka lah siapa nak menjinak. Hang bukan pada muka dia, hang pada muka anak tu sekali. Betul tak? Dia pergi tengok ni anak tak elok, padahal mungkin dia belajar agama rajin apa. Anak tak elok ni. Orang Melayu macam tu lah mulut dia apa. Macam mana kita nak kata kita nak berusaha menutup aib yang agama suruh tu? Kawan tu dah taubat pun. Dah menikah dengan baik. Anak pun anak dia. Ada pendapat kata tak boleh. Ada pendapat kata boleh. Ambil lah yang kata boleh ni bagi memudahkan menutup aib orang. Bukan kita tentang fatwa negeri lain. Tapi kita minta hal itu dibenarkan di negeri kita. Saya argue banyak tempat dan banyak menteri bila dengar kata ini patut selesai masalah. Kalau tidak, ramai masalah. Saya tahu, saya pernah jumpa dengan majlis, saya pernah buat taklimat pada wanita UMNO, Tan Sri Syahrizad sekali, dia mengusikan saya masa itu. Dia pun pakai cerita, sampai ada orang wanita yang menangis, dia kata, saya jumpa satu orang ni, dah lari 3 sekolah dah, kerana masalah bin ni. Malu. Dia orang kata biar padan. Padan apa kalau semua orang pakai bin Abdullah, lama-lama orang kata biasalah bin Abdullah. Saya biasalah zina. Betul tak? Kalau kita tutup, orang kata mana tak biasa. Itu fatwa perlih yang lain pada orang. Siapa tak ada orang, malahlah dia di negeri yang lawan saya. Lepas tu berlaku pada cucu dia. Dia nak minta main bin sini. Saya kata dulu you lawan. Ha, sebab itulah perasaan orang lain. Ha? Yang nanya siapa? Kita kononnya nak malu pak dia, mungkin pak dia. Satu lagi saya beritahu, bila orang tahu macam ni, orang yang menyebabkan puan wanita mengandung, dia tak mau kahwin lah kau tu. Kalau dia kahwin jadi masalah sepanjang hayat dia lah. Baik dia belah. Apa undang-undang boleh buat kat dia kalau dia belah? Suka sama suka. Akhirnya yang tanggung masalah siapa? Perempuan tu seorang saja. Di Indonesia boleh. Saya bukan kata itu pengukur benar ataupun salah. Tapi ini saya nak cerita tentang bagaimana kita di Perlis ni yang dipanggil kata Wahabi ke apa ni. Kita bukan Wahabi. Kita cuba melihat benda tu dalam konteks yang lebih menyelesaikan masalah. Sebab tu ahli fatwa Perlis ni bukan orang Perlis saja, campur semua tokoh-tokoh hak terbilang dalam Malaysia ni, tentu kebanyakannya ahli fatwa negeri kita. Habis satu-satu fatwa 3-4 2-3 bulan bahas dan tak habis lagi nak buat keluar satu-satu fatwa. Ha? Wallah panjang pula saya janji nak buka. Saya nak kena, okey saya buka. Siapa ada soalan tanya? Sila. Oh ada. Oh saya baca ni lu. Okay, soalan dia berkaitan dengan okey. Berkaitan dengan sedekah subuh, boleh terus sedekah wang yang terkumpul atau kita sediakan makanan daripada yang terkumpul tersebut dan edarkan memulut. Sedekah subuh ni depa labuh istilah ni kerana adalah hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tidak ada hari min yaumin illa malakan, ada dua malaikat yang akan turun, yang dia satunya akan menyebut Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah bagilah kepada, hadis Bukhari, bagilah kepada orang yang membelanja tu ganti, bagi pada orang yang kedekut tu tak ada, rosak, musnah. Jadi orang yang kedekut bila pagi-pagi doa malaikat ni. Jadi untuk itu maka orang kata bersedekahlah pada awal pagi. Sedekah ni berdasarkan keperluan seseorang. Kalau orang tu perlu makanan, sedekah yang terbaik untuk dia makanan lah. Tapi mungkin satu orang tu hari tu dia susah. Dia nak pergi minta kerja, duit tak ada nak pergi tambang. Bagi duitlah yang terbaik untuk dia. Ha? Jadi kita tengok apa keperluan orang yang perlu tu. Ha, kalau orang tu dia mungkin dia bukan duit makan ada tapi nak beli ubat tak ada. Sedekah terbaik dia, ubat dulu lah. Berdasarkan apa yang diperlukan. Ha? Tak kira lah kita kumpulkan, kita hantarkan, tetapi mengambil semangat hadis tu, pada pagi-pagi kita sedekah lah. Sebahagian orang dia lakukan benda yang baik. Dia tak bagi, dia bobo. RM10, RM5 untuk anak yatim. Ataupun, kalaulah kita tak sempat nak sedekah, sibuk hari tu. Pandangan saya lah, kita ambil duit kita tu RM10, kita tak sebelah, kita kata ya Allah ni duit ni sedekah, bukan duit aku dah, cuma nak cari tempat lah nak bagi. Kita perasin lah pasal kita tak dan. Ha, tapi kalau dan kita jumpa. Kenapa brand Wahabi hanya dituju pada perlis? Bukan perlis saja, banyak orang jadi Wahabi lah ni. Senarai Wahabi tu beratus di Malaysia ni sekarang. Pakat Wahabi habis. Di perlis dulu daripada tak ada, sekarang ada dah. Kedai Jepun tu bolehlah ada wasabi sikit. Tapi tuan-tuan, bukan benda macam tu lah orang Melayu kadang-kadang berkelahi. Tak ada. Orang tanya Wahabi tu apa dah? Wahabi ya. Wahabi apa dah? Wahabi. Tak lah apa dah? Wahabi. Tak tahlil Wahabi. Orang Melayu dia tak tahu. Orang dulu-dulu, bila tidak ada pengetahuan, orang Melayu masa tak maju ke depan, dia tuduh orang tak tahu sebab apa Wahabi. Dia boleh tak kunut Wahabi. Eh, ni mazhab memang banyak tak kunut ni. Alah, dia pun tak apa, hak dia tak boleh. Dia tak ada sebab. Apa dia yang Wahabi tu? Kita tanya. Wahabi tu sebab mereka kata rujuk Quran dan sunnah. Kita kena rujuk ulama. Oh, kalau kata rujuk ulama saja boleh. Rujuk Quran sunnah tak boleh. Ha, tu hak sekarang ni ulama mimpi. Ni mimpi. Orang baca Quran jadi Wahabi. Ikut mimpi okey pula. Tengok sekarang banyak. Semua cerita. Nabi main rumah dia lah. Nabi main pondok dia lah. Kalau Nabi duduk main rumah dia pun, kita tak boleh nak petikai apa dah mereka ni. Ha? Ini semua penyalahgunaan agama yang akan membentuk cult. Yang akan membentuk satu keadaan di mana sekarang ni ada budak-budak muda kan, dia ikut, saya bukan salah, bagus ni, tapi dia ikut tak tahu apa, ikut ustaz-ustaz yang ustaz tu pergi sana, pergi sini, dia ikut, dia tak tahu pasal apa. Kadang-kadang image agama ni, saya bukan setengah orang, dia bagi gambaran agama ni macam kalau you kuat agama, you pakai baju, pakai jubah, tak selepang satu. Saya okey, you nak pakai selepang kan, saya pun pakai ni. Tapi jangan yang jadikan seolah itulah pakaian Nabi. Nabi pakai belaka. Takkanlah Nabi dengan sahabat-sahabat ni duduk, sat pergi makan nasi Arab, lepas tu keluar pergi ceramah. Ya? Takkan apa? Nah, masa perang Nabi pakai baju besi. Masa perang Nabi pakai baju besi. Masa ni, sebab tu kadang-kadang kita pergi sebagai kawasan negeri-negeri yang kuat Islam. Kuat Islam, so-called. Naik motosikal tak pakai topi? Dah pakai serban? Saya kata, sunnah naik motosikal ni pakai topi keledar lah. Sebab Nabi bila perang, dia tak pakai jubah tu, dia pakai baju besi. Untuk protect dia punya diri dah. Dia tak kata, bismillah, tawakal Allah, tikam tak mulut. Nah, tak ada. Sebab tu, adakala dia pakai baju besi. Bila orang kata, orang pembesar Rom dan Parsi tak baca surat yang tak dicop, Nabi fattakhidha khatim. Nabi ambil cop, min fiddah. Ambil cop, yang Nabi cop. Yang Dukhi Syafi'i Muhammad Rasulullah, ditulis padanya Muhammad Rasulullah, kata Anas. Nabi tak kata, hampa tak mau baca surat kau, sudah. Tak, Nabi follow protokol. So kita, saya tak tahu apa yang sebahagian ni. Nabi bukan pergi tengah padang, duduk berzikir, ramai-ramai macam tu. Habis Islam. Islam is not like that. Kadang-kadang tak apalah. Sekali-sekala buat tu tak apa. Tapi kalau dijadikan itu sebagai bentuk Islam, sukar. Ajaran sesat dan khurafat makin berleluasa dalam negara kita. Kenapa tidak ada teguran daripada mufti-mufti? Dan dia, weh, tegur lah. Saya tegur, tak ada. Berkelahi sakan lah. Ni hak baru ni pula tu. Hak seorang tu, ustaz tu. Dia habang kata, dia mengaji pun pun tak payah. Pegang mikrofon, ilmu semua main. Dengar lah. Ada orang sebut nama, apa saya tak sebut. Dia semua ilmu main, tak payah mengaji. Tapi kita tengok, hak dia baca tu semua baris salah. Tak ada orang dia kata ilmu hak macam dia, Tuhan bagi. Umur besar, umur ni ada, boleh buka pondok. Dia kata, orang lain 50 tahun mengaji baru boleh buka pondok. Saya kata, tak tahulah. Kita ni kalau kata mengaji mana, dia tak ada lah. Mengaji sikit-sikit. Tapi kata mengaji tasawuf. Kalau mengaji tasawuf dalam tasawuf yang dimaksudkan yang betul, patutnya ada humbleness, rendah diri, tawaduk, menyembunyikan amal. Tapi dia jadi macam tu. Sebab tu agama ni dia jadi entertainment. Kita tanya makcik-makcik kita pasal picture mau, bagus tak tu, lawak bagus. Dia bukan, dia nak cari lawak apa? Ustaz tu menyanyi sedap suara dia. Saya bukan kata salah, tapi that is not knowledge. Knowledge adalah satu benda yang bila diberi, dia akan upgrade pengetahuan kita dan mematangkan kita cara berfikir. Itu knowledge. Kalau tidak, kita superstition, karut-marut. Cerita wali itu terbang sana, terbang sini. Wali tu tengok saja dah tahu apa masalah. Nabi pun orang kena main mengadu, baru habaq, baru kena tanya, baru Nabi bagi tahu. Tok guru dia tengok muka, tahu masalah. Tak payah buat mahkamah syariah kita kalau macam tu. Main tengok, hang salah, laki hang betul. Tak payah, sehari 1000K boleh selesai. Come on lah. Benda-benda tu mungkin kadang-kadang berlaku karamah satu dua keadaan. Tidak boleh dijadikan kaedah. Tak boleh jadi kaedah. Kalau kita binkan dengan ayah kandung, angkat nikah adakah sah? Angkat nikah sah lah. Orang Melayu ni kadang-kadang payah sangat angkat nikah dia. Satu kita, aku nikahkan kau dengan Fatimah. Dia binti sekian-sekian. Kenapa? Kenapa nak sebut tu? Sebab nak pastikan orang yang kita nikah tu memang tertentu. Faham tak tuan-tuan? Kenapa kita angkat nikah ni? Nak pergi faham tuan-tuan. Satu lagi, saya nak cerita kat sebelum ni. Ada satu orang di Sarawak. Dia cerita, dia hantar email. Satu perempuan cerita saya. Pada hari dia buat persiapan perkahwinan yang meriah, semua keluarga dan kawan-kawan semua mai. Tak dia sangka tiba-tiba ustaz yang angkat nikah tu ada maklumat tentang anak dia. Dia kata oleh kerana anak ni bukan anak yang sah, di hadapan orang ramai saya, dia kata, bagaikan nak hitam. Dia tanya saya, adilkah Islam buat begitu pada saya? Perkara yang telah 20 tahun lebih kami telah bertaubat, hidup sebagai seorang Islam yang baik, ustaz tu dedahkan di hadapan orang ramai masa akad nikah anak saya. Apa faedah dia? Tujuan nak beritahu, aku nikahkan kau Fatimah kerana nak beritahu yang Fatimah tu Fatimah ni. Kalau ada 10 Fatimah, satgi hampir ambil Fatimah lain pula. Yang tu saja. Kalau satu orang tu dia ada hanya anak seorang, anak perempuan, aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku, aku terima, sah lah. Tak sebut nama pun sah. Sebab anak perempuan dia sah. Tapi kalau dia ada dua, susah lah. Tak boleh lah, dia kena sebut nama lah. Takut satgi dia ingat kau dapat adik. Dia ingat adik dapat kau. Ha, tak boleh lah. Itu tujuan dia angkat nikah. Kadang orang kita ni dia tak faham apa dia ulas angkat nikah tu. Dia panggil angkat nikah, bukan angkat, akad. Kalau angkat-angkat untuk kadi tu sekali keluar. Akad, yang ni ikatkan nikah tu. Nak bagi dia, supaya dia tak ada nafi. Aku nikahkan kau dengan anakku. Dia kata aku terima nikahnya. Bukan kata, jangan putus nafas, jangan putus nafas. Ni bukan selam dalam laut. Kalau dia kata, aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku, sekian-sekian. Dia pergi minum air dulu. Lepas tu pergi bersama. Lama aku tak jumpa. Lepas tu main patah balik. Aku terima. Itu tak diterima lah. Sebab kemungkinan dia akan manipulate. Dia kata, yang aku terima tadi tu, yang kopi tu bukan anak. Faham tak tuan-tuan? Kerana akad tu maksud agreement. Supaya nak membuktikan you telah bersetuju untuk mengambil dia ni tertentu sebagai isteri. Itu maksud akad. Supaya bila you persetujuan itu, bukan persetujuan saja, bererti halal kemaluannya antara satu sama lain, bertanggungjawab nafkah terhadap dia, harta pusaka jatuh kat dia juga. Itu kena ada akad, kena ada saksi. Itu maksud dia. Bukan duk lawan tarik nafas, sambung nafas, lepas tu duduk keliling. Sah kan? Wah, ulang-ulang. Ni bukan ragging. Masuk asrama. Sebab tu saya cukup marah. Saya abang, siapa yang duduk di Perlis, siapa duduk ulang-ulang, dia tarik bang. Aku nikahkan kau. Kata Imam Al-Bukhari dalam, kalau dia kata aku nikahkan kau, kalau si orang tu kata nikahkan aku dengan anakmu, aku nikahkan anak-anakku dengan kau. Sah. Kalau dia kata, dia terima. Aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Abu Bakar dengan mas kahwinnya 30 ni tunai. Sambung. Hak tu yang kata hak tu, hak tu hak dalam video tu dia tepi jawab 25 juta apa tu kan. Saya selalu bagi tahu simple thing. Macam ni perempuan semua. Kalau nampak bodoh, kalau bukan agama, yang tu saja. Kalau nampak bodoh, kalau bukan agama. Agama mesti bagi kita pandai. Kamu mesti, kita mesti tahu ini kenapa. Akad nikah tu macam kita beli barang tu pun akad juga. Sebab pemindahan milik daripada dia ke kita. Tak dianggap mencuri, bukan merampas hak dia. Dia tak boleh kata kita rampas. Dia tak boleh buat dakwaan kita curi. Sebab dia bagi barang. Pemberian juga akad. Nikah itu akad. Itu maksud dia. Yang nak pergi cerita balik benda tak kaitan tu pasal apa? Nak bagi tahu si dia ni, ni, dia ni, ni telah jadi bini yang. Zaman dulu, zaman dulu, manusia tak dokumen, dia tak dokumenkan semua benda macam zaman kita. Zaman kita, zaman dulu kalau pergi mahkamah, apa bukti di mahkamah? Datanglah dua orang saksi, saksi ni akan bagi tahu di mahkamah. Aku bersumpah benar. Umpamanya. Tapi sekarang ni, zaman orang manipulate macam-macam, manusia telah hidup dengan dokumen. Walaupun kalau kita pergi satu rumah orang, pak dia kata, aku nikahkan kau dengan anak aku. Aku terima nikah dia. Ada dua orang saksi. Sah tak? Sah. Walaupun tak duduk atas bantai baldu. Sah. Sambil berdiri pun sah. Sambil naik kuda pun sah. Duduk dalam kereta, duduk bersembang pun sah. Betul tak? Tapi kerajaan telah buat peraturan yang bukan termasuk dalam rukun tu. Siapa yang tak pergi daftar, ambil tindakan. Sebab apa? Itu bukan termasuk dalam rukun kerana sehari bila nak pergi ke mahkamah, tak boleh. Dia kata, ni hang pasal apa tak bayar nafkah? Nafkah apa pula? Tu bini hang. Bila aku nikah? Ha, dia buat macam tu. Saksi pula dua orang tu mati dah. Ataupun lepas ke mana, kan? Kan? Bila aku nikah, dia kata, hai, bini hang ni nak, ayo kan nak kuat. Pendek dia buat cerita. So, nak kena ada apa? Dokumen itu saja. Itu saja. So, benda yang dalam syarak tujuan lain, dia pergi menjadikan tujuan lain. Ha? Eh, sampai pergi berapa kita ni? Ha? Larat kan tunggu ni? Ha? Yang berdiri saya. Tak apa-apa. Tanda saya taklah rupa tua sangat.